Mitra bisnis, para pengusaha menolak pengesahan RUU Pertanahan yang dikhawatirkan bisa menjadi hambatan investasi untuk sektor usaha yang membutuhkan wilayah luas. Dalam RUU itu, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan di satu provinsi menjadi 10.000 hektar untuk perkebunan dan 50.000 hektar untuk pertanian. RUU juga membatasi pemberian HGB untuk perumahan, pemukiman, dan industri maksimal 200 hektar, juga perhotelan atau resort maksimal 100 hektar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Operasional Jababeka, Hianto Wihadi. Pak Hianto, apa komentar Anda soal pembatasan ini? Jadi kan gini, satu kawasan industri itu kan untuk skala ekonomisnya itu kan 1.000 hektar. Jadi kawasan industri itu bisa berjalan. Karena kawasan industri itu kan harus terdiri dari infrastruktur yang lengkap, baik itu air bersih, air limbah, dan lain-lain. Jadi skala ekonomisnya itu 1.000 hektar. Kalau sekarang ini dibatasin katakanlah 200 hektar, itu nggak bisa berjalan. Karena ada satu tenant di Pita pun, dia beli satu PT saja sudah hampir 100 hektar lebih. Itu satu perusahaan. Padahal di kita ini, di Jawa BK ini sekarang kan sudah ada 2.000 perusahaan. Bisa bayangkan kalau sekarang ini, kalau kita mau ekspansi, terus dibatasin 200 hektar ya akhirnya nanti kawasan industri itu nggak bisa berjalan gitu. Nah akhirnya nanti akan banyak timbul zona-zona industri, di mana zona-zona industri itu kan pengolahan limbahnya nggak terpadu dan lain-lain. Nanti akan timbul lagi zaman 20-30 tahun yang lalu kan, banyak industri-industri yang di luar kawasan industri yang buang limbah sendiri dan lain-lain. Kita sih tahu ya maksudnya pemerintah untuk membatasin itu kan supaya membatasin juga katakanlah spekulan-spekulan yang hanya di tanah tapi tidak dikembangkan. Tapi padahal kalau benar-benar investor itu atau katakanlah pengusaha itu mau mengembangkan properti kawasan industri atau perumahan, jadi akhirnya terhambat kalau yang mereka benar-benar yang serius untuk mengembangkan. Tapi Pak, adanya pengaturan lahan ini bertujuan untuk memeratakan pemanfaatan lahan bagi masyarakat sekitar. Bagaimana Bapak melihatnya? Sebenarnya gini, kan kita ini kan di dalam kita ada MP3I segala macam kan mereka sudah ada juga kan program-program untuk pemerataan di daerah-daerah. Di situ pun masing-masing katakanlah pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, mereka juga sudah mencadangkan wilayah-wilayah tertentu untuk kawasan industri. Kalau kita lihat mereka mengembangkan, itu pasti minimal luasnya juga 1.000 hektar gitu loh. Sehingga saya khawatir nanti undang-undang ini di lapangannya jadi menghambat. Nah sampai saat ini bagaimana respon dari pelaku industri sendiri nih Pak? Kita di Himpunan Kawasan Industri juga sudah menyampaikan keberatan-keberatan dengan adanya RUU ini. Jadi diharapkan nantinya mudah-mudahan ada revisi yang katakanlah bisa dapat membantu pelaku industri. Baik Pak Hianto, ada usulan lain Pak terkait hal ini? Jadi mestinya di dalam perencanaan RUU ini kan bagaimana kita untuk pemanfaatan tanah itu bisa bermanfaat bagi rakyat. Di situ mestinya diharapkan adanya katakanlah pedoman-pedoman ya, supaya apa yang sudah katakanlah bisnismen ataupun pengusaha itu sudah menguasai lahan dapat termanfaatkan untuk kepentingan rakyat tanpa menghambat adanya istilahnya rencana-rencana pengembangan kita gitu. Demikian Direktur Operasional Jababeka, Hianto Wihadi. Saya Mandariska.